kenangan demi kenangan tertinggal di dalam angan. Ku takkan pernah lupakan, cintamu selalu tersimpan. Dan kini ku hanya diam, takkan ku buka hatiku. Dan ku tetap setia padamu, karena kau takkan tergantikan. Dekat berat janjimu, meskipun kadang ku terhempas, ku kan jaga hatiku. Aku kan tetap menunggu, berikan yang terbaik untuk dirimu. Dan aku kan tetap bertahan, memberikan cinta suci yang aku.